aku, oh Tuhan, berilah aku perlindungan. Hanya padamulah tempatku mengadu. Namun kini akhirnya, apalah daya diriku. Hancurlah peni cinta. Waktu malam pertama, tinggallah kini aku seorang diri. Membawa nasib siang malam ini. Hanya pintaku, oh Tuhan.